saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Adapun orang-orang yang menuntut ilmu dengan tidak ikhlas, dan ia menuntut ilmu karena ingin terkenal, karena ingin lebih unggul daripada teman-temannya, niatnya karena ingin mendapatkan harta dunia, ingin mendapatkan kehormatan di dunia, baik itu kedudukan, baik itu harta, baik itu karena ia ingin dimuliakan, atau karena ingin mendapatkan pujian. Orang-orang seperti ini tidak akan berkah ilmunya, bahkan hilang keberkahan ilmunya. Disebutkan dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad dan Abu Dawud dalam kitabul ilm, bab talabul ilmi li ghairillah, tentang bab menuntut ilmu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardha minad dunya lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya ia menuntut ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ia menuntut ilmu karena ingin mendapatkan kehormatan di dunia, lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah, maka dia tidak akan mencium bau surga dia hari kiamat kelak. Jadi orang yang tujuannya untuk dunia, tujuannya ingin mendapatkan harta dunia, ia tidak akan mencium bau surga di akhirat kelak. Ini tentunya orang yang menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, dengan tujuan ingin mendapatkan kehormatan di dunia, tidak akan mendapatkan bau surga di akhirat kelak. Perhatikan, seorang yang tidak ikhlas menuntut ilmu, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.